السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِمْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qotibillah azakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan daripada tafsir surat Abasa dalam kitab Taisir Karim Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Terakhir kita baca ayat yang ke-33 hingga selesai. Masih ada sedikit tersisa, belum sempat kita baca pada pertemuan yang lalu, kita selesaikan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita masuk kepada tafsir surat At-Takwir. Ya, ini diberitakan di situ kejadian hari kiamat di saat kemudian suara yang memekakkan telinga menjadikan manusia dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Yauma yafirrul mar'u min akhih, diceritakan di situ pada hari tersebut seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banih, dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, masing-masing orang memiliki kesibukannya masing-masing, kesibukannya sendiri-sendiri. Berkata Syekh Sa'di berikutnya, fahina idzin yanqasimul khalqu ila fariqain, maka di saat itulah makhluk terbagi menjadi dua kelompok, su'ada wa asqiya. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang berada dalam as-sa'adah, keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan, keriangan, kegembiraan. Wa asqiya, dan kelompok yang kedua berada dalam kesengsaraan, kerugian, dirundung kemalangan, kebundahan, kecemasan, ketakutan bercampur aduk pada mereka. Kelompok orang-orang yang beruntung dan kelompok orang-orang yang merugi. Fa'amas su'ada, adapun kelompok orang-orang yang beruntung, fawujuhuhum yawma idzin musfirah, Pada hari tersebut wajah-wajah mereka berseri-seri. Iqtadhara fiha surur wal bahjah. Yani tampak pada wajah-wajah mereka keceriaan, keelokan, kegembiraan, keriangan. Mimma arafu min najatihim. Disebabkan karena mereka melihat kesuksesan di hadapan mereka, keselamatan mereka, najat wa fauz, wa fauzihim bin ni'am, selamat dan mendapatkan balasan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Itu yang menjadikan kemudian wajah mereka tampak berseri, bergembira. Dohikatun mustabsyirah. Mereka tertawa ria, penuh gembira. Ini kelompok yang pertama. Kelompok daripada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, meninggal dunia di atas keimanannya dan istiqomah di atas amal solehnya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keramaian. Orang-orang yang senantiasa introspeksi terhadap dirinya, muhasabah terhadap dirinya, mengingat dan senantiasa ingat akan hari perhitungan amalnya. Orang-orang yang di dalam kehidupan dunia, mereka mendapatkan berbagai macam ujian-ujian dari keimanannya. Akan tetapi mereka yakin di atas ilmu bahwa ujian yang mereka alami akan berbuah manis dalam kehidupan mereka di akhirat nanti. Maka mereka mendapatkan al-fawz wan-najah, musfirah, dahikatun mustabsyirah. Berseri-seri wajah mereka, riang gembira. Wawujuhun, dan wajah-wajah, yakni wujuhul astia, wajah orang-orang yang merugi, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang malang nasibnya di akhirat kelak. Yauma idzin, pada hari tersebut, alaiha ghabarah, pada mereka, pada wajah-wajah tersebut, terdapat gubar. Wajah-wajah mereka tertutup oleh gubar. Terlihat seolah-olah wajah-wajah tersebut tertutup oleh debu. Tarhaquha qatarah, ay takhshaha qatarah, yang diliputi oleh kegelapan. Fahiya sauda, sehingga wajah tersebut wajah yang hitam. Mudlimah, mudlahimah, kelam dan pekat. Itu wajah-wajah orang-orang yang di dalam kehidupan dunianya mereka memperturutkan hawa nafsunya, tidak memperhitungkan perjumpaannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mengikuti daripada seluruh apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya. Dan terjatuh dalam kubangan-kubangan maksiat dan dosa-dosa besar. Serta kekufuran, kesyirikan. Dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang membawa kepada kebinasaan. Wajah mereka hitam, kelam, pekat, gelap gulita. Qad ayyasat min kulli khair. Mereka putus asa dari segala kebaikan. Padahal di sana terdapat kebaikan yang sangat besar bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan tersebut. Di saat mereka hidup di dunia, mereka beramal, dengan amalan-amalan kebajikan, dengan keimanan dan dengan ketakwaan, dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka-mereka ini aisyat min kulli khair, putus asa dari segala kebaikan. Tidak ada harapan bagi mereka. Setitik kebaikan saja tidak ada. Ini orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak memiliki kebaikan sama sekali. Seluruh kebaikannya dibalasi di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibalasi dengan kesenangan hidup bagi mereka, kesehatan, juga usia yang mungkin panjang, kebersamaan mereka dengan orang-orang yang mereka suka, mereka cinta. Di dunia mereka bisa melampiaskan syahwatnya semau mereka. Akan tetapi di akhirat tidak ada setitik kebaikan bagi mereka. Sehingga mereka berada di atas kesengsaraan yang abadi. Kerugian yang abadi. Aisyat min kulli khair. Putus asa dari segala kebaikan. Wa arafat syaqa'aha wa halakaha. Dan mengenali dan melihat, mengetahui kecelakaan yang akan menimpa mereka dan kebinasaan yang akan mereka alami. Ini semua disebabkan karena adamul iman, adamut tasdik, tidak ada keimanan dan pembenaran terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala hanyalah bahan olok-olokan. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala hanyalah dijadikan sebagai bahan tertawaan. Tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman dengan ayat-ayat-Nya. Ulaikal ladzina bihadzal wasf humul kafaratul fajarah. Mereka-mereka itu orang-orang yang demikian sifatnya, gambarannya, mereka adalah orang-orang kafarah, orang-orang yang kafir, fajarah, lagi fujur, jahat. Alladzina kafaru bi ni'matillah, orang-orang yang kafir terhadap nikmat Allah, wa kadzabu bi ayatillah, dan mendustakan ayat-ayat Allah, wa tajarra'u 'ala maharimillah, dan lancang terhadap perkara-perkara yang diharamkannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dua sifat, yakni al-kufur dan al-fujur. Kufur dalam i'tiqad, dalam keyakinan, dan fujur dalam amalan, dalam perbuatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dua sifat ini pada ayat yang lain. Wala yalidu illa fajirun kafara. Ini doa daripada Nabi Nuh. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wala yalidu illa fajirun kafara. Wahai Rabbku, jangan engkau tinggalkan dan engkau biarkan satu orang kafir pun hidup di atas muka bumi. Karena sungguhnya jika engkau biarkan satu saja mereka hidup di atas muka bumi ini, dia akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan kemudian tidaklah lahir dari dirinya kecuali orang-orang yang kafir pula. Yaitu orang-orang yang akan berbuat kekufuran dan berbuat fujur. Itu doa daripada Nabi Nuh. Tentunya apa yang tampak daripada umat yang didakwahinya. Karena kita lihat Nabi Nuh adalah termasuk daripada ulul azmi. Artinya berada pada puncak kesabaran sudah itu. Disebut dengan ulul azmi. Ya. Rasul yang memiliki tekad yang kuat. Ini yang disebut dengan ulul azmi. Minar rusul. Sampai berdoa dengan doa seperti ini, bayangkan. La tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka intadharhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Ini membuktikan atau menunjukkan bahwasannya kerusakan yang ada pada umat tersebut luar biasa. Dan Allah kabulkan. Dan kita ketahui bagaimana kisahnya, ya, manusia pada masa tersebut semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dibiarkan hidup kecuali orang-orang yang berada di atas perahu Nabi Nuh saja. Ini merupakan akhir daripada tafsir surat Abasa. Nas'alullahal afwa wal afiyah innahu jawadun karim walhamdulillahi rabbil alamin. Masuk kepada tafsir surat At-Takwir. Wahya makiyah. Dan surat At-Takwir ini makiyah dalam artian surat yang turun pada periode Makkah. Al-Imam Ahmad meriwayatkan hadis yang sanadnya sampai kepada Abdullah ibn Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah." Siapa yang senang melihat penggambaran Allah tentang hari kiamat, ka'annahu ra'ya 'ainin, seolah-olah dia melihat hari kiamat tersebut dengan mata kepala dia sendiri, falyaqra, hendaknya dia membaca. Idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat. Tiga surat ini. Yang pertama adalah idza syamsu kuwirat, surat At-Takwir. Yang kedua idza samaa'u fatarat, surat Al-Infitar. Dan yang ketiga idza samaa'u syaqqat, surat Al-Insyiqaq. Itu semua merupakan penggambaran akan hari kiamat sebagaimana persis seperti yang digambarkan oleh Allah, karena ini penggambaran dari Allah dan Allah yang melakukan daripada tindakan tersebut, yakni kejadian hari kiamat. Oke, kita baca saja ayatnya, ayat 1-14. Ayat 1-14 terlebih dahulu di sini yang ditafsirkan oleh Asy-Syaikh Sa'di. Qala Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu sujirat wa idzal 'isyaru 'utilat wa idzal wuhushu husirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nusirat wa idza as-sama'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat 'alimat nafsum ma ahdarat. Idza as-syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu sujirat, dan apabila gunung-gunung diperjalankan. Wa idzal 'isyaru utilat, dan apabila unta-unta gunting ditinggalkan. Al-'isyar di antara penafsirannya adalah unta-unta yang gunting atau induk-induk unta yang induk-induk unta yang memiliki anak-anak banyak yang menyertainya. Biasanya bangsa Arab begitu sangat perhatian terhadap hal tersebut, karena itu adalah harta yang cukup bernilai pada masa tersebut. Kondisi di mana orang yang memiliki unta-unta yang disebut dengan isyar ini, maka dia akan konsentrasi penuh dalam penjagaannya, perawatannya. Akan tetapi, di saat kejadian tersebut, kejadian hari kiamat Allah gambarkan, al-isyar, unta-unta bunting tersebut, ditinggalkan, tidak lagi digubris, tidak lagi diurusi. Wa idzal wuhusu khusirat, dan di saat binatang-binatang buas mereka dikumpulkan. Wa idzal biharu sujirat, ini mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kejadian-kejadian yang mengerikan pada hari kiamat tersebut. Semua binatang menjadi satu dalam artian mereka tidak lagi saling terkam satu dengan yang lain. Tidak lagi memikirkan untuk bagaimana menerkam mangsanya. Karena dahsyatnya hari tersebut. Ya, singa berjumpa dengan kambing ataupun serigala berjumpa dengan ayam dan sebagainya. Semuanya. Singa dengan serigala, dengan gajah ataupun dengan banteng. Menjadi satu semua. Berkumpul mereka. Ini binatang-binatang tersebut. Ya. Tanpa menghiraukan akan mangsa-mangsa mereka. Bahkan mereka, ini binatang-binatang tadi, memikirkan keselamatan dirinya masing-masing. Wa idzan nufusu zuwijat, dan di saat jiwa-jiwa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat jiwa-jiwa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya jiwa-jiwa yang baik dikumpulkan dengan jiwa-jiwa yang baik pula. Atau zuwijat di sini dipersatukan kembali dengan jasadnya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan di saat bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apakah mereka dibunuh? Dan ini merupakan kebiasaan daripada masa jahiliyah. Apabila mereka ya kelahiran anak perempuan, maka mereka malu. Karena anak perempuan di pandangan mereka, pandangan orang-orang jahiliyah adalah aib pada keluarga. Tidak bisa diharapkan mensejahterakan keluarga, hanya menjadi beban. Sehingga dengan itu mereka mengubur hidup-hidup bayi apabila lahir perempuan, walaupun tidak semuanya. Tapi ini praktek yang masyhur dilakukan oleh banyak orang-orang jahiliyah. Meskipun ada orang-orang yang berusaha menampung bayi-bayi perempuan masa itu, ya. Mengetahui praktek yang sangat mengerikan tersebut, ada orang-orang yang Allah gerakkan hatinya walaupun masa jahiliyah. Untuk kemudian di saat bayi lahir perempuan ditawarkan untuk dia yang mengambilnya, memeliharanya, membesarkannya. Dikisahkan bahwasannya salah seorang dari kabilah besar bangsa Arab pada waktu itu terjadi peperangan antara kabilah yang lain, dengan kabilah yang lain. Kemudian kabilah tersebut, salah satu daripada kabilah yang kalah, anak perempuannya tertawan oleh musuh. Kemudian setelah ditawan, ini anak perempuan dari kepala sukunya, dari kepala kabilahnya, telah ditawan, diperlakukan dengan cara yang baik oleh kabilah yang menjadi lawannya tadi. Bahkan kemudian dipersunting, dijadikan istri. Kemudian ayah daripada wanita ini tadi, kabilah musuhnya, ingin menebusnya. Maka kabilah yang menjadi lawannya tadi mengatakan, saya serahkan perkaranya kepada anak perempuan kamu. Kalau dia mau memilih kamu pulang, maka tidak perlu ditebus. Silahkan bawa pulang. Tetapi kalau dia tidak mau dan memilih saya sebagai suaminya, maka itu adalah hak dia. Ternyata di luar dari dugaan, sang wanita tadi, ya anak perempuan tadi, memilih bersama dengan suaminya. Musuh, ya musuh bapaknya, dia tetap memilih untuk bersama dengan suaminya. Maka dengan itu kabilah besar tadi murka, marah dan membuat satu aturan. Kalau nanti anak perempuan yang lahir, maka wajib dibunuh. Itu aturan dia. Diikuti oleh sebagian dan ditinggalkan oleh sebagian yang lain. Yang kemudian menjadi tradisi bahwa anak perempuan adalah aib. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya apabila diceritakan kelahiran daripada anak perempuan, maka wajah-wajah mereka menghitam, artinya menahan marah sampai terlihat merah padam wajahnya. Wa idza busyira ahadun bil unsa dalla wajhuhu musfaddan wa huwa kadhib. Dan apabila diberitakan kepada mereka kelahiran anak wanita, maka wajahnya berubah hitam karena menahan daripada marah. Ayub sikuhu ala hunin am yadusuhu fiturab. Pilihan yang ada pada benak mereka, apakah akan dipelihara, dibesarkan dalam keadaan menanggung aib dan menanggung malu pada anak perempuan, ataukah dikubur hidup-hidup. Ala sa'ama yang umum, alangkah sangat buruk apa yang menjadi ketetapan mereka. Ini keadaan ala jahiliyah. Maka pada hari kiamat nanti Allah nyatakan anak-anak perempuan tersebut, mereka nanti akan ditanya, bayi-bayi wanita ini akan ditanya, atas dosa apa mereka dibunuh. Juga tidak hanya anak perempuan, orang-orang jahiliyah melakukannya itu juga terhadap anak laki-laki, meskipun jarang. Ya. Kalau anak laki-laki juga dibunuh, maka alasannya adalah alasan yang sampai sekarang alasan tersebut masih berlaku. Apa alasannya? Alasan ekonomi. Ya. Takut membesarkan biaya daripada anggaran keluarganya. Mereka kalau zaman dahulu ya membunuh anak-anak laki-laki ataupun wanita dengan alasan ini sebagai perkara yang seolah-olah dimaklumi. Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut dalam Al-Qur'an, wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kepada kalian juga kepada mereka. Perhatikan bagaimana alasan tersebut masih dipegangi oleh orang-orang yang katanya sudah berada dalam kehidupan yang modern. Orang-orang yang bahkan memiliki intelektual. Orang-orang berpendidikan. Tetapi alasannya klasik. Alasannya sangat klasik sekali aneh kalau kita lihat. Ya. Biaya hidup dua anak saja sudah repot. Apalagi lima anak. Alasan yang sangat jelas. Siapa yang selama ini memberikan rezeki kepada kalian? Apakah kalian merasa bahwa datangnya rezeki itu hanya semata usaha dari kalian? Kalau demikian maka apa bedanya seseorang dengan sikap korun yang dia menyatakan ini. Aku diberi ini karena ilmu yang ada pada diriku, karena kepandaianku, karena keuletanku dalam usaha. Itu merupakan prinsip daripada korun. Padahal kita hanya sekedar ikhtiar. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membagi rezeki kepada hamba-hambanya. Itu yang harus kita yakin. Wa idzal mau'udah futilat bi anji dambin futilat, yang di saat bayi-bayi perempuan yang dibunuh ditanya, dikubur hidup-hidup ditanya, bi anji dambin futilat, dengan sebab dosa apakah mereka dibunuh. Wa idzas shuhufu nusirat, dan di saat lembaran-lembaran catatan amalan setiap hamba disiarkan, ditebarkan, ada yang menerimanya dengan tangan kanan, ada yang menerimanya dengan tangan kiri dari balik punggungnya. Wa idza sama'u kusifat, yang di saat langit dihilangkan, dilenyapkan oleh Allah SWT, tidak lagi ada tampak langit di sana. Wa idzal jahim sukirat, dan di saat neraka jahim dinyalakan. Wa idzal jannatu usfifat, dan di saat surga didekatkan. Alimat nafsu ma akhbarat, pada saat itu setiap jiwa melihat apa yang telah diusahakannya. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, ain idza hasalat hadhihi al-umur al-ha'ilah, yakni apabila telah terjadi perkara-perkara yang sangat mencekam ini, sangat menakutkan ini, kama yajal khalqu wa 'alima kullu ahadin ma qaddamahu li akhirati, maka akan terpisahlah makhluk, terpisah menjadi dua, ya, bahkan menjadi tiga kelompok di dalam surat Al-Waqi'ah. Kalau menjadi dua, maka ahlu sa'adah dan ahlu sakawah itu saja seperti yang disebutkan oleh saya saat ini. Nanti ahlu sa'adah itu masih ada dua kelompok, ashabul yamin dan ashabimu nasabuku. Wa alima kullu ahad ma qaddamahu li akhirati, dan setiap orang mengetahui apa yang telah dia usahakan untuk akhiratnya. Wa ma ahdarahu fiha khairin wa syarrin, dan apa yang telah dia hadirkan di negeri akhirat tersebut dari kebaikan ataupun kejelekan. Wadhalika idza kana yaumul qiyamah tutawwaru syams, yaitu saat pada hari kiamat nanti matahari digulung. Aitu jima wa tulab, dikumpulkan dan dilipat. Itu makna daripada kuwirat. Kuwirat artinya dilipat gulung oleh Allah SWT. Langit itu digulung seperti seseorang kalau menggulungnya, bukan sesuatu yang sangat ringan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggulung langit dengan sangat ringannya, seperti menggulung lembaran kertas, gulung begitu. Bapak ini sijil milik kita. Di dalam surat Al-Anbiya, bukan seperti menggulung kertas. Berkata itu Jamil At-Tabari setelah menyebutkan sekian banyak akwal makna daripada At-Takwir. At-Tabari memberikan tarjih. Wasawar minal qawli indana fidalika annat takwir yakusai ba'dihi ala ba'd. Dan yang benar dari pendapat-pendapat yang ada, bahwasannya takwir itu adalah mengumpulkan sesuatu, dilipat dan digulung. Wa minhu takwirul imamah. Dan makna takwir ini juga sebagaimana kalau orang Arab mengatakan tawartul imamah, yakni aku lilitkan imamah di kepala. Jadi digulung. Fa makna qawluhu ta'ala, fa makna qawluhu ta'ala, kufirat ba'duha ila ba'din, summa kufar. Jadi maknanya adalah digulung, dilipat, ya, digulung dan dilipat. Farumya biha, lantas dibuang, dilempar. Wa idza qila biha, dalik dhabatuha. Dan di saat kemudian, apabila sudah digulung, kemudian dilempar, berarti sudah tidak lagi ada cahaya. Cahaya matahari tidak ada, digulung dan dilempar. Dan pada sebagian riwayat nanti kita akan ketahui matahari dan bulan itu dimasukkan ke dalam jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusaful qamar, kata sih. Dan juga qamar yakni bulan akan ditenggelamkan, akan dilenyapkan. Wa yulqiyan finnar, dan dilemparkan ke dalam neraka. Ini sebagaimana dalam hadis hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syamsu wal qamar mukawwaran yaumal qiyamah." Matahari dan bulan keduanya akan digulung pada hari kiamat. Dan juga Abu Ya'la semana dengan itu dari hadis Anas bin Malik. Ada tambahan di sana. Tiyarohuma man adadahuma. Tujuan daripada itu. Supaya orang-orang yang beribadah kepada matahari dan bulan. Mereka semua dimasukkan ke dalam neraka ya. Ya. Supaya melihat bahwa Tuhan mereka pun juga masuk ke dalam neraka seperti mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian ibadahi dari selain Allah adalah bahan bakar neraka jahannam. Jadi di sini patung-patung terbuat dari batu, berhala, kayu-kayu dan sebagainya itu masuk ke dalam neraka semua. Demikian pula ada yang beribadah kepada bintang ataupun matahari ataupun bulan, Allah masukkan matahari dan bulan. Bagaimana kalau yang beribadah kepada malaikat? Malaikat dalam keadaan berlepas diri dari peribadatan tersebut. Disebutkan dalam Al-Quran juga bahwa malaikat mengatakan bahwa sesungguhnya mereka itu hanyalah beribadah kepada jin. Atau mereka mayoritasnya beriman kepada jin-jin ini. Bukan kepada malaikat. Ibadahnya bukan kepada malaikat. Jin pun. Kalau dia diibadahi dan dia ridho terhadap peribadatan tersebut. Bagi yang mengibadahinya maka jin-jin tersebut juga akan menjadi penghuni neraka jahanam selama-lamanya. Adapun yang diibadai selain Allah dalam keadaan dia tidak mengetahui peribadatan tersebut. Dan seandainya tahu tidak ridho terhadap peribadatan tersebut, maka tidak termasuk yang dimaukan oleh Allah SWT di dalam ayat ini. Seperti bisa diibadai oleh orang-orang Nasrani. Maryam juga dipertuhankan oleh orang-orang Nasrani. Uzair, ya, dikatakan sebagai putra Allah oleh orang Yahudi. Tetapi mereka-mereka ini berlepas diri dari peribadatan-peribadatan tersebut. Inna kubama ta'buduna min dunillahi hasbuka jahannam ma'a wa'idun. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sebagai selain Allah itu akan menjadi hasbuka jahannam, bahan bakar neraka jahannam. Antum laha wa'idun. Kalian pasti akan masuk ini. Dan semakna dengan ayat ini adalah Allah Ta'ala wajumi'a syamsi wal qamar, dan disatukan matahari dan bulan, dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Apa bin Yasar menyatakan yujma'at yaumal qiyamah, kedua makhluk besar ini, matahari dan bulan ini, dikumpulkan summa yukdafan binar, kemudian dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Nah, lantas apa dosa daripada matahari dan bulan kok kemudian ikut-ikutan dimasukkan ke dalam neraka? Nah, ini pertanyaan, apa dosanya kok masuk neraka? Tidak setiap makhluk yang ada di neraka itu dimasukkan oleh Allah karena dosa. Di sana ada malaikat-malaikat, tugasnya mengadab. Ya, ada malaikat-malaikat tugasnya apa? Mengadab. Ada binatang-binatang juga. Ya, bukan karena dosa, kalajengking, ular dan sebagainya. Akan tetapi bertugas mengadab. Maka matahari dan juga bulan ini digunakan sebagai alat azab bagi orang-orang kafir. Alat azab bagi orang-orang kafir. Al-Khattabi katakan, Laisal murad bitauhidna finnar ta'dhibuna bidan. Bukanlah yang dimaukan dengan keduanya tersebut berada di neraka, berarti keduanya beradab. Bukan. Walakinnahu tadbitun liman kana ya'buduhuma. Tetapi itu bentuk daripada membungkam orang-orang yang mengibadai keduanya. Ilu yang kalian ibadai masuk ke dalam neraka seperti kalian. Di dunia. Mengibadai mereka di dunia. Mengibadai daripada bulan dan matahari. Ya'lamu anna ibadatahum lahuma kanat batila. Supaya mereka tahu bahwa peribadatan mereka kepada kedua makhluk ini adalah peribadatan yang batil. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa matahari dan bulan itu dicipta dari api neraka. Sehingga ia dikembalikan ke neraka tempat kembalinya. Tetapi ini pendapat yang sangat lemah sekali. Dan pendapat yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Itu kepada dalil untuk mengatakan demikian. Bahwa kita dari api neraka. Al-Isma'ili menyatakan layal jamil jali maknar ta'jibuhuma. Tidak mesti sesuatu dimasukkan ke dalam neraka berarti sesuatu itu diadab. Kata Al-Isma'ili, Abu Bakar Al-Isma'ili. Fa'inna lillahi finnar malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala di neraka itu juga memiliki malaikat-malaikat. Wa hijarah, juga ada bebatuan. Wa ghairuha, dan yang lainnya. Itakuna li ahlinna azaban, sebagai yakni untuk menjadi azab bagi ahlinna. Batu-batu yang menjadi merah membara. Ya, untuk azab dalam neraka. Wa alat min alatil adab, dan alat daripada alat-alat adab. Wa masya Allah menjalik dan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari itu semua. Fala takunu hiya mu'adzabah, sehingga tidak mesti sesuatu dimasukkan ke neraka itu berarti di adab. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.